Mari kawan semua berlagu dan bergaya agar riang di hati hilang rasa sunyi. Mari bersukaria berlenggang dan menari hilangkan rasa duka. Mari bergembira alunkan suaramu berdendang berlagu merdu berirama bergembira ria. Mari kawan semua berlagu dan bergaya agar hilang rasa sunyi.